Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام شعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلمه بدارين آمين. وكان يقول من شرط المريد الصادق أن لا ينقل قد قدمه إلى حد من حدود نفسه فإن صدق الإرادة يذهب من القلب كل شهوة يذهب من كل القلب كل شهوة. وكان يقول المريد الصادق سيره بباطنه وظاهره تبع والعابد سيره بظاهره وباطنه تبع. وكان يهول إذا انقاد المريد للشيطان في معصية فلم يسير عليها بل تاب ورجع فكأنه لم ينقد له. وكان يقول إياك أيها المريد أن تطلب أحدا من الخلق لا يؤذيك فإن الله تعالى لولا أراد ستر أوليائه ما سلط عليهم من يؤذيهم وينقصهم في المجالس ويستهزئ بهم ثم إنه تعالى لابد أن ينتصر لأوليائه وينتقم ممن أذاهم ولو لم يطلب من الله ذلك. وكان يقول رأس مال المريد في وجود إقباله على أفعال القوم. وكان يقول عمل المريد على استنارة قلبي خير له من إكثار العمل. وكان يقول لو باشر صريح الحقائق قلب المريد الصادق لم تسعه الأكوان إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. وقال الإمام شعراني في كتابه الأنوار القدسية نفعنا الله بعلومه في الدارين أمين من شرط المريد الصادق daripada syarat seorang murid yang benar-benar yang sungguh-sungguh dalam Allah an la yanqul qadamihi au qadamahu ila haddin min hududi nafsihi tidaklah dia melangkahkan kakinya dengan bersandarkan nafsu yang dia miliki maupun syahwat. Enggak pernah memilih sesuatu, enggak pernah melangkah kepada sesuatu dengan berdasarkan syahwat dan hawa nafsunya. Fa in sadaqal iradah yudhib minal galab kulla syahwah. Kalau orang itu betul-betul siddiq sama Allah, niscaya kejujuran itu yang akan menghilangkan semua syahwat duniawiyah yang ada di hati kita. Maka itu seorang murid jangan sekali-kali tergiur hawa nafsunya hingga akhirnya na'udzubillah melangkahkan kakinya berbuat suatu perbuatan yang bersandarkan dengan hawa nafsu tersebut. Maka itu senantiasa dituntut seorang murid untuk tidak berbuat sesuatu apapun, tidak berkata sesuatu apapun kecuali itu yang memang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La tashabal hawa illa ma'al mukhalafah. Jangan berteman dengan hawa nafsu kecuali dilanggar. Senantiasa kita itu melanggar nafsu kita. Nafsu itu ada aja yang minta. Dan enggak ada yang namanya nafsu membawa kebaikan, itu enggak ada. Inna nafsa la'ammaratun bilsu. Yang namanya nafsu itu mengajak orang itu dalam keburukan. Kalau seorang murid sudah kebawa dengan nafsu tersebut, na'udzubillah, pasti dia tidak akan mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yaqul al-murid shadiq sayruhu bi batinihi wa zahiruhu taba'. Murid yang shadiq itu yang penting hati. Kalau hatinya sudah baik, zahirnya ikut hatinya. Kalau orang ahli ibadah, yang penting ibadahnya. Dia beranggapan bahwa kalau ibadah sudah baik, hatinya ikut baik. Tapi kalau kita para muridin, kita yang penting hati. Kalau hati kita ini baik, hati kita niatnya lurus, amalan kita jadi lurus. Tapi kalau orang ahli ibadah, yang penting ibadah. Kalau sudah ibadah, insya Allah batinnya ikut baik. Dengan ibadah hatinya menjadi bersih. Tapi kalau kita enggak bersihin hati, Langkah awal kita seorang murid itu hati dibersihi tempat pandangan Allah, nanti amalan kita jadi baik. Maka daripada itu, kita ini muridin, kita ini fakir, kita ini orang yang ingin menuju kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting ini hati dibersihi, niat kita diluruskan, agar kita ini bisa benar-benar mempunyai amalan yang baik. Maka kalau berdasarkan dengan apa yang dikatakan muridin, kalau orang sudah akhlaknya enggak baik, amalannya enggak baik, pasti hatinya enggak baik. Lain dengan para ubat, kalau para ubat itu tidak penting itu amalnya soleh, hati ngikut. Tapi kalau kita tidak, kita ini yang penting hati, baru nanti pasti amalan ikut. Barang siapa yang amalannya buruk, pasti hatinya buruk. Gak akan pernah ada riwayat orang yang berbuat kemaksiatan atau berlaku dengan perlakuan yang gak baik, kemudian hatinya baik, gak mungkin. Karena yang namanya zahir itu tabak lil batin. Kayak yang namanya air. Air itu kalau bersih, di air, ditambah air apapun, yang keluar juga air bersih. Tapi sebaliknya kalau yang namanya gelasnya itu kotor, dimasukin air sebersih apapun yang keluar barang kotor. Hakadzal qalb. Kalau hati kita ini bersih, diibaratkan sebagai wi'a atau gelas, gelas yang bersih, maka kalau dimasukin air bersih, insya Allah jadi bersih. Tapi kalau enggak, na'udzubillah, kalau hati kita kotor, perbuatan kita semua pun bisa membawa kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, wa kana yakul idzan gadal murid li syaitan fi ma'siyatin lam yasir 'alaiha bal tab wa raja' fa ka'annahu lam yangadlah. Kemudian ingat, kalau seorang murid itu maksiat, pernah melanggar, kemudian dia tidak senantiasa lam yusirra 'alaiha, kemudian maksiatnya diberhentikan, bal tab, kemudian cepat taubat kepada Allah, maka kalau dia taubat seakan-akan tidak maksiat sebagaimana dikatakan Rasulullah, atta min atta ibu minadzam kamala dzambalah. Orang yang sudah taubat daripada kemaksiatan di mata Allah itu seperti orang yang enggak pernah berbuat kemaksiatan. Maka itu sudah dikatakan dari awal, seorang murid itu rukun awalnya adalah senantiasa kembali kepada Allah, yaitu taubah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa kana yaqul iyyaka ayyul murid antatluba ahadan minal khalq la yu'dhik. Jangan sekali-kali menuntut untuk orang enggak menyakitimu. Jangan sekali-kali menuntut untuk orang menghargaimu. Jangan sekali-kali menuntut untuk orang tidak menyakiti hatimu. Beliau mengatakan fa innallaha ta'ala laula arata satra auliya'ih masallat 'alaihim man yu'dhihim. Untung Allah itu kadang-kadang menutup para aulia-Nya hingga enggak dilihat oleh orang. Kenapa? Karena supaya orang itu enggak kualat. Kalau orang tahu itu wali Allah, kemudian dicaci, kemudian disakiti, pasti di situ kemurkaan Allah itu turun. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb, aku perangi. Tapi kadang para aulia Allah itu disembunyikan, memang itu sirnya Allah. Supaya kalau orang menyakitinya enggak membawa kemurkaan. Tapi kalau dia enggak tahu, memang hukum enggak diberlakukan bagi orang yang enggak tahu. Makanya sirnya, ditutupnya para aulia Allah itu seperti itu. Wayangkisum mil majalis. Ya, kadang-kadang lah kalau seumpama di Batu ini ada wali yang kita tahu dia wali Allah, terus dia punya majelis kita enggak hadir, bagaimana murkanya Allah? Maka itu kadang-kadang aulianya Allah ini mastur, enggak ada yang tahu. Kalau enggak ada yang tahu, kita enggak hadir, enggak disalahkan dong kita enggak tahu. Inilah daripada hikmah saternya atau ditutupnya para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma inna ta'ala, tapi ditutup apapun wali Allah tersebut, tetap aja orang yang menyakitinya ada urusannya nanti sama Allah. Tsumma inna ta'ala labudda'an yantasir li'auliyai, para aulianya Allah pasti dibela sama Allah. Wa yantakim mimman adahum, dan Allah akan balas dendam bagi orang yang menyakiti mereka. Walau lam yatlubu minallahi dzalik, walaupun para aulianya itu tidak minta kepada Allah. Jangan ya Allah orang yang menyakitiku siksa dia, enggak minta seperti itu pun oleh Allah disiksa. Karena seseorang yang sudah dicintai oleh Allah, man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang mengumandangkan peperangan dengan para waliku, aku kumandangkan peperangan dengan mereka. Maka ingat dari apa yang dikatakan Sya'roni barusan, bahwa kita jangan cari manzilah di sisi orang. Kita jangan mencari kedudukan di sisi manusia. Para aulia aja, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, mereka masih dicaci, mereka masih dihina, mereka masih disakiti. Lah kita ini la wali, wala kita orang-orang yang amul yang soleh, wala kita ini orang biasa. Maka tepat kalau kita masih disakiti orang dan lain-lain, itu enggak salah, enggak berlebihan. Dari itu para muridin, para tulabul ilim, ayo wasiat-wasiat Imam Sya'ron ini diamalkan. Jangan sampai kita ini mengikuti hawa nafsu kita, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana Syekhun Al-Habib Umar, beliau pernah berkata, kutrotun minal hawa tufsidu bahron minal ilmi. Senantiasa beliau berkata, satu tetes hawa nafsu itu akan memudarkan samudra ilmu yang kita miliki. Kalau kita ini punya ilmu sampai selautan pun, tapi kalau sudah kita punya hawa nafsu, itu yang namanya samudra ilmu itu afsad, rusak, gak ada nilainya. Oke, kalau kita ilmu sedikit, hawa nafsu kita selautan. Na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.